Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: Ta'rifu 'ilmi usulil fiqhi wa abwabuhu. Wa usulil fiqhi turuquhu 'ala sabilil ijmali wa kayfiyatuhu al-istidlali biha. Wa abwabu usulil fiqh aqsamul kalami wal amrun wan nahyu wal amu wal khasu wal mujmalu wal mubayyanu wal zahiru wal muawwalu wal af'alu wan nasikhu wal mansukhu wal ijma'u wal akhbaru wal qiyasu wal hadru wal ibahatu wa tartibul adillati wastishabul hali wa sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidin. Baik. Wa ilmu usulil fiqh. Nah, sekarang definisi yang ini, definisi usul al fiqh. Definisi usul al fiqh secara keilmuan, ya. Secara keilmuan mapan, usul fiqh adalah turuqul fiqh, jalur-jalur pemahaman, jalur-jalur fiqih. Ala sabilil ijmal. Ala sabilil ijmal yaitu dalam rangka global, bersifat global, jalur yang bersifat global. Ada adillah ijmaliyah. Ya, usul fiqh adillah ijmaliyah. Adillatul fiqhi al-ijmaliyah. Dalil-dalil global untuk fiqih. Bukan dalil-dalil terperincinya. Dan termasuk juga ilmu usul fiqh, kaifiyatul istidlal biha, yaitu tata cara beristidlal dengan jalur-jalur global tersebut, dalil-dalil global tersebut. Ya. Dan boleh ditambahkan wahalul mustadil, ya. Dan mempelajari kondisi mustadil atau mustafid atau mufti atau mustafti, mujtahid. Begitu ya. Sebenarnya pembahasan usul fikih itu tiga doang, yaitu turuqul atau adillah ijmaliyah, ya, dan kaifiyah al-istidlal dan halul mustafid, ya, gitu aja. Ya, dan untuk yang ketiga, hal mustafid itu pembahasan paling ujung sekali itu. Paling ujung. Nah, pembahasan yang paling besar adalah kaedah-kaedah. Dan paling besar umumnya adalah bahasa Arab. Pembahasan memahami lafal-lafal bahasa Arab. Ya. Jadi, dalalah lafziyah itu sesuatu yang sangat vital dalam usul fiqih. وعلم وصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وأبواب وصول الفقه banyak, ya, bab-babnya banyak sekali dan itu nanti kita bahas, ya. طيب تفضل. Mulai dari قال علم وصول الفقه. وصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفيته الاستدلال بها فقوله طرقه أي turuqul fiqhi wal muradu adillatul fiqhil ijmaliyah wa hiya al qawaidul ammatu allati yatahaju ilaiha allati yahtaju ilaiha al faqih mislu al amru lil wujub wan nahyu lit tahrim wal ijma'u hujjah wa nahwu dhalika min al masailil kulliyyati allati tubhasu fi usulil fiqh. Baik, sampai sini dulu biar lebih paham sedikit. Atau dihabiskan dulu, fadhol. Habiskan dulu sampai fi ma taqaddam, fadhol. Ammal adillatu tafsiliyatu falatudhkaru fi usulil fiqhi illa ala sabilil tamthili wal idahi. Awil awil istidlal. مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة للأمر ومثل صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة يمثل به للفعل في أنه لا يعم أقسامه ومثل الإجماع على أن بنت الإبن تأخذ السدس مع بنت السلب حيث لا معصب لهما معصب لا معصب لهما وعبر المصنف وعبر المصنف كغيره بقوله طرق الفقه دون قوله أدلة الفقه بناء على المشهور عندهم وهو التفريق بين الدليل والأمارة وأكثر أصول الفقه ليست أدلة بل هي أمارات وقد ذكرت ضعف هذا الرأي فيما تقدم. Sini kita lihat ilmu usul fiqh turuquhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlal biha. Ditakbirkan di sini dengan lafal turuq, tapi maksudnya adalah sebenarnya adillatul fiqh al-ijmaliyah, adillah. Tariqah di sini dalil. Ay turuqul fiqhi wal muradu adillatul fiqh al-ijmaliyah. Baik. Adillah jamak dari dalil. Kalau dalail jama' dari dalail jama' dari dalalah, ya. Maka adillah jama' dari dalil. Dalilul fiqhil ijmal. Ijmali. Dan adillah di sini, dalil dari sini maksudnya adalah al-qawaid, kaedah-kaedah al-ammah yang umum. Global. Ya, universal, kaedah universal, allati yahtaju ilaiha al-faqih, yang seorang ahli fiqih membutuhkan kaedah tersebut. Ya, gitu. Gitu kan? Kalau dalil itu betul ilmu secara zat, tapi memahaminya tidak dengan ilmu, maka yang keluar ya bisa jahil murakkab. Gitu. Al-qawaid al-ammah. Jadi pahami bahwasanya ada al-qawaid al-ammah. Ada kaedah-kaedah universal. Sehingga yang dipermasalahkan di kaedah tersebut adalah permasalahan kulliyah. Permasalahan yang universal. Ketika disebut umum atau universal, maka dia pasti ada cakupan cabang-cabang. Seseorang kalau belajar sesuatu dari asasnya, maka nanti akan lahirlah cabang. Tapi kalau orang belajar dari cabang-cabangnya, asasnya enggak tahu, maka dia repot. Ya. Ibarat begini, ikhwan. Antum kalau bergelayutan di batang pohon yang pertama, ya, antum peluk itu. Antum enggak bakal kemana-mana. Tapi kalau antum gelayutan di ujung tangkai, di daun gelayutan, jatuh antum. Begitulah orang kalau enggak belajar dari dasar. Langsung belajar, hanya belajar cabang aja. Nah, sekarang orang belajar salaf. Banyak. Tapi yang dipelajari ya masalah cabangnya aja. Akarnya, dalilnya, usulnya, usul manhaj salaf enggak dipelajari. Kalau dipelajari katanya berat. Berat ah. Gitu. Akhirnya apa? Ya terombang-ambing ke sana kemari gitu. Begitu. Karena qawaid ammahnya, kaidah universal, masail kuliahnya itu enggak kena di hati. Dalam masalah fikih pun begitu. Tidak sedikit orang bicara fikih. Ya, tapi dia bicara tanpa ada kaidah ammah, tanpa usul fikih. Akhirnya lahir dari lisannya hal-hal yang menakjubkan. Hal-hal yang amazing, ya, kata Mas Tukul. Amazing, amazing, ya. Luar biasa, menakjubkan. Sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, begitu. Nah, enggak berdasarkan kaidah. Apa dalil-dalil tersebut? Jadi usul fikih pun adalah dalil. Dalilnya maksudnya adalah dalil disebut adalah qawaid ammah allati yahtaju ilaiha al-faqih. Misal, contoh al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan pengwajiban. Wan nahyu lit tahrim. Ini masyhur sekali ini. Ini gampang sekali. Wal ijma' adalah hujjah, ijma' kesepakatan. Ijma' ya. Ijma' itu adalah ittifaqu ulama'il muslimina fi 'asrin min al-'usuri 'ala mas'alatin muayyanah. Ya, ba'da wafati Nabi SAW. Itu ijma'. Ijma' bisa menjadi hujjah dengan syarat sepakat ulama'nya, tidak diperselisihkan, ya. Tidak diperselisihkan. Kalaupun sudah sepakat kemudian ada berselisih, maka perselisihan yang menyelisih ini disebut syadz. Disebut syadz. Baik. Kemudian ada juga kaidah usuliyah, ya. Ada istilah namanya qawaid usuliyah atau qawaidah usuliyah. Sebagaimana juga qawaid fiqhiyah, ya kan? Itu semua kaidah-kaidah universal. Tanpa kaidah itu, seorang talib kesulitan belajarnya. Dia berantakan. Ya. Orang tuh banyak belajar tuh berantakan. Bertahun-tahun belajar berantakan. Kenapa? Ya nggak paham usul. Ya, nggak nyampe-nyampe. Orang kok berantakan, berceceran, berauran, itu yang dia repotin, mungut-mungut lagi, lupa lagi, mungut lagi, lupa lagi, mungut itu. Nggak sampai-sampai. Makanya kata para ulama, man hurrima alaihil usul, hurrima alaihil wusul. Ya. Siapa yang diharamkan atasnya usul, maka haram atasnya wusul. Sampai, enggak bakal nyampe. Ya, enggak bakal nyampe. Kalau dia enggak pakai usul, enggak pakai asas-asas dan pondasi. Ya. Taib, ada qawaid usuliyah, qawaid fiqhiyah. Itu semua kaidah universal. Misal di antara qawaid usuliyah, la yatimul wajibu ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Contoh, apa yang tidak bisa kewajiban itu sempurna kecuali dengannya, maka dia menjadi wajib. Ngerti gak? Apa yang suatu kewajiban tidak bisa sempurna dengannya, maka hal tersebut menjadi wajib. Ya. Contoh, dan ini kaidah universal nih, bukti sebagai bahwasanya ini kaidah universal. Apa yang suatu kewajiban, suatu keharusan tidak bisa terjadi atau tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka dengannya tersebut hal tersebut menjadi wajib. Karena penunjang kewajiban adalah wajib. Ya. Antum mau sehat, harus sehat, harus sehat, harus fit. Ya. Antum harus besok fit, besok pagi ngajar di Thoriqul Huda. Harus, karena udah appointment, antum udah janji sama DKM, sama teman-teman gitu. Wajib gak? Wajib. Maka hal yang menunjang itu ya wajib. Apa? Tidur malam biar fit, ya kan? Tidur malam jadi wajib. Kemudian naik motor, karena punya motor doang ya, enggak punya kereta, maka naik motor ke sini. Wajib gak naik motor jadinya? Ya wajib jadinya. Gitu. Ya kalau ada mobil, mobil. Apapun yang penting kesini wajib jadinya. Yang menunjang kewajiban tersebut. Gitu. Ya. Itu dia contoh. Di antara contoh. Sekarang hari libur. Makanya tadi ana heran pas di jalan kok. Loh kok gak ada orang gitu, heran. Masya Allah. Kok beda ya hari ini, Masya Allah. Hari apa gitu. Ternyata alhamdulillah libur. Ya. Tapi kajian gak libur. Nah. Biasanya kalau yang kerja di hari kerja pagi hari kan jam 6 udah rame, jam 7 apalagi rame itu ya, kan itu perjalanan menuju kerja orang-orang, kerja mencari nafkah wajib ya kan, dapat mencari nafkah wajib. Sekarang misal antum nggak bisa dagang ya, bisanya jadi pegawai misalnya, dan itu nggak masalah, bagus. Maka mencari pekerjaan hukumnya apa? Wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahu wajib. Mencari nafkah wajib, dan caranya mencari nafkah cari kerja. Maka cari kerja di sini wajib. Apapun kerjain yang halal. maka menjadi wajib. Adapun apa itu pekerjaannya, pilihan fadl, silakan. Begitu. Ya kan? Taib, udah dapat pekerjaan. Senin sampai Jumat masuk kantor. Jam 7, teng, jam 7 harus ada di kantor. Penunjang jam 7 di kantor adalah berangkat pagi jam 5:30. Ya? Maka antum berangkat. Berangkat wajib gak? Oh ya wajib. Bisa enak apa? Naik motor. Kalau naik busway macet gak sampai. Lebih jam 8 baru sampai. Maka di sini wajib naik motor. Ya? Dan supaya fit besok harus tidur malam. Maka tidur malam wajib. Tuh lihat. Kan? Begitu. Ya? Mantap gak kalau kita punya satu kaedah aja tuh? Satu kaedah aja. Itu banyak hal tiap hari kita bisa tuh. Ya. Misal lagi salat fardu berjamaah bagi laki-laki, hukum yang lebih rajih insyaallah wajib. Datang antum? Datang enggak? Gimana cara datangnya? Apakah datangnya cuma diem doang di depan rumah nunggu jemputan? Enggak ada yang menjemput. Yang ada Pak Anwar lewat. Duh, enggak ke masjid. Nunggu jemputan. Ya, sambil ngarep dalam hati tapi enggak enak mau ngomong, takutnya tawakal ala kepada manusia, lewat. Yang lain, lewat. Dia telah melakukan hal yang bertentangan dengan kewajiban, berarti haram dia duduk di situ. Melainkan dia harus ada usaha untuk sampai ke masjid. Wajib. Saya bisa jalan. Jalan wajib, jadi jalan. Gitu ya. Begitu. Mentahqiq tauhid wajib. Wajib. Caranya supaya bisa bertauhid, menuntut ilmu. Wajib berarti menuntut ilmu supaya bertauhid. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, sampai akhir ayat. Jika kalian hendak pergi ke salat, salat tidak sah kecuali kalian sudah bersuci, wudu dulu, maka wudu menjadi wajib. Nah, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Itu kaidah usuliyah. Kaidah fiqhiyah juga bisa. Kaidah fiqhiyah yang universal, terutama yang lima itu, al-umuru bimaqasidiha, dan cabang-cabangnya banyak sekali. Ketika kita sudah paham kaidah-kaidah, itu cabangnya banyak sekali. Dan kemana antum berjalan di atas kaidah-kaidah tersebut, masya Allah, luar biasa. Ya. Kemudian, ammal adillatu tafsiliyatu. Adapun dalil-dalil rinci, fala tuzkaru fi usulil fiqhi illa ala sabilit tamthili wal idah. Kecuali tidak disebutkan dalam kitab usul fiqhi kecuali hanya sekedar untuk memberikan permisalan dan menjelaskan saja, bukan sebagai pembahasan utama. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini ayat ini apa? Dalil tafsili atau dalil ijmali? Tafsili atau ijmali? Bukan. Aqimus shalah wa atuz zakah tafsili, Pak. Dalil rinci. Maksudnya rinci apa? Rinci ke permasalahan khusus. Ya. Kalau dalil ijmali, dalil global universal yang nanti akan bercabang dalam beragam masalah fikih dan kehidupan. Adapun dalil tafsili itu dalil khusus dalam ayat atau hadis yang berkaitan dengan masalah-masalah tertentu. Gitu kan? Maka wa aqimus shalah wa atuz zakah ini lil amr, untuk perintah. Ya. Coy, taib di sini kita lihat aqimus shalah wa atuz zakah. Ini perintah. Lafal wa aqimus shalah wa atuz zakah ini dalil, bukan dalil, ya, dalil tafsili namanya. Dalil terperinci untuk kasus tertentu. Nah, dalil ijmalinya apa? Dalil ijmalinya adalah al-amru lil wujub. Nah, itu dalilnya. Dalil ijmalinya adalah al-amru lil wujub. Kaidah umumnya. Ya. Jadi ada kaidah umum di atas kita taruh, al-amru lil wujub, perintah untuk mewajibkan. Kemudian coba cari dalil tafsili, dalil rinci untuk masalah-masalah tertentu. Aqimus shalah, atuz zakah. Kemudian misal dalil lain, ada enggak dalil rinci tertentu yang menjadi contoh untuk al-amru lil wujub, dalil umum? Maka kemudian Rasulullah diriwayatkan Rasulullah SAW ketika menjadi imam kemudian mengatakan kepada orang-orang, sawu sufufakum. samakan saf-saf kalian, perintah bukan perintah, maka antum bilang, oh ini dalil terperinci, kata Nabi SAW, sawu sufufakum, dalil terperinci untuk kasus saf. Kita pahami dalil terperinci ini dengan melekatkan dalil ijmali untuk memahaminya, akhirnya terpahami bahwasanya meluruskan saf hukumnya wajib. Jadi dalil ijmali ini kaidah kulliyah, kaidah yang universal, yang nanti akan banyak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah terfahami dengan dalil ijmali, sehingga melahirkan konklusi kesimpulan yang tepat dan benar. Begitu ya? Ya, begitu. Itu al-amru lil wujub, ya. Nah, aslinya al-amru yufidul wujub. Kecuali kalau ada qarinah, ya, atau ada indikasi yang membuatnya tidak wajib melainkan sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, faktubu." Kalau kalian saling berhutang, maka tulis. Perintah bukan? Faktubu, perintah. Ya kan? Kalau kita itu kan dalil apa, tafsili atau ijmali? Ayat itu tafsili, rinci untuk kasus hutang berhutang, hutang saling menghutangi. Perintah untuk menulis hutang tersebut. Tapi hukumnya wajib atau sunnah? Kalau antum enggak mendapatkan dalil yang mensunahkan, berarti wajib. Tapi ternyata ada dalil lain. Nabi SAW pun ada pernah berhutang, tidak sampai ditulis. Dan juga tidak semua sahabat berhutang ditulis. Maka ini menjadi indikasi bahwasannya perintah ini tidak sampai kepada pengwajiban. Gitu kan? Juga dalil ijmali lainnya, dalil global, an-nahyu li tahrim. Larangan asalnya untuk pengharaman. Tapi kemudian dalam sebuah riwayat yang sahih, nahan Nabi SAW, Nabi SAW melarang untuk memakai sepatu dengan berdiri. Hah? Ini dalil apa nih? Dalil tafsili. Nabi SAW dalil ini melarang memakai sepatu ketika berdiri. Ini dalil. Dalil apa namanya? Tafsili, dalil rinci untuk kasus pakai sepatu berdiri. Dalil ijmalinya apa? An-nahyu litahrim, larangan asalnya tujuannya untuk apa? Pengharaman. Kita mungkin memahami langsung, oh ini mengharamkan, tapi jangan pahami sendiri juga walaupun sudah punya kaidah tersebut. Karena enggak sesimpel itu. Lihat bagaimana ulama mereka menerapkan keduanya ini. Ulama mengatakan bahwasanya memang ini pelarangan dari Nabi SAW, tapi ada kalanya suatu perintah atau larangan itu tujuannya sekadar adab. Tujuannya sekadar adab. Tujuannya sekadar adab. Maka dia terlarangnya terlarang makruh, tidak sampai haram. Begitu. Dan kalau ternyata makruhnya gimana? Karena di sini mereka, para ulama menetapkan ada illat. Penyebab pelarangan ini karena masyakoh. Akan mempersulit seseorang kalau pakai sepatu sambil berdiri. Coba antum pakai sepatu, sepatu yang apa namanya, diikat talinya tuh, sambil berdiri. Kira gimana? Kalau enggak antum bungkuk sampai ke bawah, atau antum angkat kakinya pegel. Dan antum kayak gini-gini nanti, ya kan? Jatuh. Ya. Tapi berdosa enggak orang melakukan itu? Ya enggak juga, enggak sampai itu. Itu sampai itu masalah adab. Ya, tidak sampai ke pengharaman. Begitu ya. Adapun kalau sepatunya sepatu sendal atau pakai sendal doang atau sepatu yang tinggal pantofel yang selesai gitu gitu. Tinggal diri, masukin kaki selesai, maka ini enggak ada pelarangan sama sekali, enggak sampai makruh. Begitu ya. Jadi kendati pun misal kita punya dalil tafsili, kita enggak serta-merta dengan semena-mena kita pakai semua dalil ijmali, kita pikirin sendiri, enggak, lihat juga kitab-kitab ulama. Nah, gitu. Begitu ya, wallahu a'lam. Taib, dan seterusnya. Wa 'abbara al-musannifu ka ghairihi bi qawlihi turuqul fiqhi duna qawlihi adillatil fiqh. Dan musannif, penulis, mentakbir mentabir apa artinya? Mengungkapkan sebagaimana selain beliau dengan perkataannya turuqul fiqh, bukan dengan perkataan adillatul fiqh. Bina'an 'alal masyhuri 'indahum. Ini didasari hal yang masyhur di antara mereka, ya ahlul kalam, yang mengatakan adanya perbedaan antara dalil dan amarah. Anda pernah menjelaskan, ada pernah waktu itu di sini. Dalil dengan amarah beda itu, ya. Dalil dengan amarah itu beda. Kalau misalnya dhanni itu amarah, bukan dalil. Sesuatu yang dhanni itu amarah, bukan dalil gitu. Maka la kulli hal, permasalahan seperti ini enggak kita bahas lagi, ya. Wa aktsaru usulil fiqh laisat adillatan bal hiya amarat. Mayoritas usul fikih bukanlah dalil, melainkan hanyalah amarat, yaitu dhon, persangkaan, kecenderungan-kecenderungan, ya gitu. Wa qad dzakartu dhu'fa hadzal ra'yi fi ma taqaddam. Saya telah menyebutkan lemahnya perkataan ini. Baik. Coba diteruskan, Syekh. Fadhil. Wa qawluhu wa kayfiyatul istidlali biha hadza ma'tufun ala qawlihi turuquhu ay inna mawdi'a usulil mawdu'a il inna mawdu'a usulil. Di situ pakainya inna sih, inna atau anna pakainya inna. Oh ya, inna mawdu'a usulil fikhi adillatul fikhil ijmaliyati wa kayfiyatul istidlali biha ala al-ahkam wa baqiya amrun salis wa huwa ma'rifatu halil mustadil wa huwa al-mujtahid wa innama tarkuhul musannif li'annahu kayfiyatul istidlali tajirru ila sifatin min ma'iya sifati man yastadillu biha faktafa bi dzikri kaifiyatil istidlali an dzikri sifati man yastadillu biha wa huwal mujtahid wa sayadhkuru dzalika fi akhir al-waraqat fi akhir al-waraqat wa sayadhkuru dzalika fi akhir al-waraqat haitsu qala wa min syurutil mufti ayyakuna aliman bil fiqhi ila akhirih. Wa kayfiyatul istidlal biha ini ma'tuf dengan perkataan turquhu ay anna mawdu' usul al fiqh, bahwasanya tema usul fiqh adalah dalil-dalil global. Dan juga kedua, kayfiyah, metodologi, tata cara untuk beristidlal dengan kaidah-kaidah global tersebut atau dalil-dalil global. Kalau kita sudah punya dalil global, kita perlu tahu juga tata cara memblending atau mengintegrasikan dalil-dalil global ke dalil-dalil rinci. Jadi ada, makanya ada ilmu namanya ilmu qawaid usuliyah. Dan Anda membawa kitab di sini, dan antara contohnya ini ada qawaid usuliyah, qawaidu usulil fiqhi wa tatbiqatuha. Dua jilid, ini jilid pertama. Dua jilid, Anda beli waktu itu 233.000. Ya. Tuh, lihat tuh, bukunya udah bermotif, ya kan? Ya, Anda beli waktu masih mahasiswa. Tuh, lihat, karena kena air jadi kayak gini. Ini dua jilid, ya. Itu membahas kaidah-kaidah usuliyah saja dengan tatbiqatnya. Ya. Ini antara contoh aja, sebagai contoh. Ada dua jilid dan juga ada buku-buku qawaid fiqhiyah lebih banyak lagi. Ya. Karena qawaid fiqhiyah ini bisa dibilang memang sempalannya ilmu usul fiqih. Sempalannya ilmu usul fiqih. Ibarat Hizbut Tahrir sempalannya Ikhwan Muslimin dulunya gitu. Tapi sekarang udah Hizbut Tahrir dan diblokir pemerintah, ya. Tinggal satu aja yang belum, ya. Nah, ilmu qawaid usuliyah ini pembahasannya penting. Karena jangan sampai seseorang merasa jumawa, sudah tahu kaedah-kaedah umum, langsung dia pakai semuanya itu. dengan kementang-mentangannya gitu. Ya, dan itu bisa berbahaya itu. Sehingga harus direm. Nah, di sini kaifiyatul istidlal tata cara beristidlal dengan dalil-dalil qaid usuliyah terhadap hukum-hukum fikih itu dibahas di dalam ilmu usul fikih, digarap dengan betul-betul. Yang mana kaifiyah tersebut ya tentu juga sangat membutuhkan dalil umum, dalil rinci dan pemahaman bahasa versi baik nahunya, sorofnya, balaghahnya kadang-kadang dan versi usul fikih. Karena usul fikih ini dalalah usul fikih ini mayoritas pembahasannya dalalah lafziyah Arabiyah, yaitu makna-makna lafal dalam bahasa Arab dan petunjuknya, yang mana pembahasan dalam usul fikih tidak ada dalam pembahasan nahu sorof, tidak ada. Lafal al dalam usul fikih, al itu kita memahami apa itu al itu, apakah untuk istighraq atau untuk jins atau untuk zihniyah, ya ahdiyah zihniyah atau ahdiyah zikriyah, itu permasalahan usul fikih, permasalahan dalam usul fikih, sehingga dan itu enggak dibahas dalam kamus bahasa Arab, enggak bakal dapat. Jadi enggak sekadar dalil umum universal, dalil rinci tentang kasus tertentu, udah selesai. Perlu pemahaman bahasa Arab yang benar, ya gitu. Jadi tugasnya berat untuk menjadi mufti. Ya. Nah, wabaki amrun thalith. Nah, yang perkara ketiga yang tadi anda sebut, ma'rifatu halil mustadil, wahul mujtahid, mengetahui hal mustadil, keadaan orang yang beristidlal, atau istilahnya dalam usul fikih mujtahid. Walaupun sebenarnya mufti itu, ya mufti itu siapapun yang menjawab suatu pertanyaan, ya itu sebenarnya berfatwa dia. Menjawab suatu pertanyaan untuk masalah hukum atau khabar itu dia berfatwa dalam agama. Ya. Wa innama tarakah al-musannif al-Juwayni meninggalkan, atau al-Juwayni tidak memasukkan lafal ma'rifatu halil mustadil. Kenapa? Li'annahu kaifiyatul istidlal tajurru ila sifati man yastadillu biha. Karena metodologi istidlal itu akan melazimkan ya penyebutan apa? Sifat-sifat orang yang menerapkan metode tersebut. Faktafa bidzikri kaifiyatil istidlali an dzikri sifati man yastadillu biha wa huwa mujtahid. Maka al-Juwayni mencukupkan menyebutkan metodologinya saja tanpa menyebutkan sifat-sifat orangnya. Karena nanti juga ketahuan kok gitu maksudnya. Lagi pula wasayadzkuru dzalika fi akhir warqat. Lagi pula nanti di akhir warqat juga akan diberitahu oleh beliau, sebagaimana beliau berkata, wa min syurutil mufti an yakuna aliman bil fiqh. Di antara syarat-syarat mufti itu menjadi alim, berilmu tentang fikih. Nah, sekarang di antara kesalahpahaman kita bahwasanya mufti itu harus dalam lingkup nasional negara, itu salah. Ya, antum bertanya, ana menjawab, itu fatwa. Dan dalam kondisi ini walaupun tidak dijuluki mufti tapi berfatwa. Antum mengadain kajian, ditanya sama murid antum, antum jawab, ya itu fatwa antum. Anak antum bertanya, di manakah Allah? Antum jawab, Allah yang benar, Allah, Allah di atas ars. Itu fatwa antum terhadap anak. Gitu. Begitu. Nah, dan orang kalau menjawab pertanyaan ya dengan dalil atau mengetahui dalil walaupun tidak menghafalnya. Nah, dalam kitab Raudhatun Nadhir juga dibahas tentang apakah mujtahid harus hafal dalil. Nah, itu juga dibahas. Sebagian ulama mengatakan tidak wajib untuk menghafalnya. Dan itu yang insya Allah ya sahih. Tidak harus menghafal betul-betul. Tapi dia tahu ada dalilnya, itu sudah cukup insya Allah. Ya, begitu. طيب لنجد. والمراد بقوله وكيفية الاستدلال بها أي كيفية الاستدلال بطرق الفقه الإجمالية وذلك بمعرفة دلالة الألفاظ وشروط الاستدلال فمن دلالة الألفاظ العموم والخصوص والإطلاق والتقييد وشروط الاستدلال كمحل المطلق على كحمل المطلق على المقيد كحمل المطلق على المقيد وتخصيص العام ومعرفة الترجيح ومعرفة الترجيح عند التعارض ونحو ذلك مما يبحث في أصول الفقه ثم ذكر المصنف الأبواب التي تضمنها أصول الفقه لأجل أن ينشط القارئ ويستعد لها ولم يذكر المطلق والمقيد لأنه سيذكرهما في الكلام على العام والخاص للمناسبة بينهما والله أعلم. Yang dimaksud dengan kaifiyatul istidlal biha yaitu tata cara beristidlal dengan dalil-dalil fiqh ijmal yaitu kaidah-kaidah ammah tadi. وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ دَلَالَاتِ الْأَلْفَاظِ وَشُرُوطِ الْإِسْتِدْلَالِ dan itu dengan cara memahami dalalatul alfaz, ya, memahami dalalatul alfaz yaitu apa yang bisa kita dapatkan dari lafal-lafal ini, ya. Nah, dalalatul alfaz itu seperti permasalahan am, khas, mutlak, muqayyad, muawwal, mufassar, mubayyan, mujmal dan semisal itu. Itu panjang itu pembahasannya itu. Contohnya banyak sekali dan kaidahnya juga banyak. Ya. Famin dalalatil alfaz dan di antara dalalatil alfaz nah ini yang tadi al-umum wal khusus wal itlaq wat taqyid syurut istidlal wa syurutil istidlal. Ada syurut istidlal. Ada dalalatul alfaz dan ada syurutul istidlal. Ka hamlil mutlaq alal muqayyad yaitu membawa dari yang mutlak dipahami menjadi muqayyad. Kemudian memahamkan sesuatu yang umum dikhususkan oleh pengkhususan tertentu. Wa ma'rifatut tarjih inda ta'arud dan mengetahui ya mana yang lebih rajih ketika terjadi ta'arud. Ya, tabrakan. Ya semua ini manhaj ilmu ini semuanya. Wa nahu dzalika mimma yubhatsu fi usul fiqh dan hal-hal yang semisalnya yang dibahas dalam usul fiqh. ثم ذكر المصنف الابواب التي تضمنها اصول الفقه kemudian musannif menyebutkan bab-bab yang ya tadammanaha usulul fiqh yang usul fikih telah mencakupnya li ajli kenapa Imam Al-Juwayni menyebutkan itu tadi ya di bagian awal banyak sekali macam-macamnya model-modelnya itu li ajli an yanshita lahal qari'u wa yasta'idda laha supaya pembaca itu merasa giat, wah banyak nih asik nih ini. Hal-hal yang bikin penasaran dan harus bersiap-siap. Itu thalibul ilm melihat kayak gini bererot gini. Wah, banyak banget, waduh. Enggak paham semua saya. Nah, ini bukan thalibul ilm ini. Susah yang kayak gini nih. Ya. Oh, iya. Tadi malam Anda mengajar kajian akidah salaf dengan tema bantahan terhadap musyabbihah mujassimah. Banyak yang datang. Banyak juga yang baru datang. Maksudnya baru datang belum datang sebelumnya ke kajian tersebut di Bekasi. Sini juga Bekasi ya. Bekasi Summarecon. Beberapa yang mungkin baru ngaji juga tanya ke teman-temannya. Ini kok berat ya katanya. Yang sini pada udah paham semua ya gitu. Udah lama paham ya. Ya. Dan juga yang lainnya ya merasa padahal udah ana berusaha ringan sekali menjelaskan mujassimah itu apa, musyabbihah itu apa, tapi tetap berat bagi sebagian orang. Berat. Nah, sekarang sikap thalibul ilm ketika menghadapi berat tapi dia tahu itu penting. Di situ sikap thalibul ilm itu beda sama sikap orang yang sebenarnya bukan thalibul ilm. Berat penting dia saya harus tahu ini gimana caranya ya. Iya sabar aja lah. Saya pokoknya nanti juga tahu insya Allah. berusaha tahu. Tapi kalau orang yang bukan talibul ilm, ah berat, dah izin keluar. Gitu, maunya ringan-ringan terus ya, gitu. Ya, orang Indonesia ya masih dininabubukkan sebenarnya. Taib, kemudian walam yadhkur an mutlaq al muqayyad, tidak disebutkan mutlaq muqayyad. Kenapa? Li'annahu sayadhkuruha fil kalami 'alal 'ami wal khas, karena beliau akan menyebutkannya dalam perbincangan tentang al-'am dan khas lil munasabati bainahuma, karena ada munasabah, ada ketersambungan dan betul-betul nyambunglah antara 'am khas dengan pembahasan mutlaq dan muqayyad. Bahkan mutlak dan muqayyad itu sebenarnya bagian dari am dan khas juga. Kalau am itu umum, syumuli, kalau mutlak itu umum badali. Ya, nanti insya Allah akan ada pembahasannya. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah dan taufik insya Allah. Masih lama tapinya. Masya Allah, lama masih. Sabarlah. Masya Allah, masih sekitar ya 3 tahunan lah. Tapi ini Sahwarqot sudah pertemuan keberapa? Masya Allah, hampir 20 mungkin. Ya. Taib, itu yang bisa kita bahas dari syarah Al-Warqot fi usul fiqh. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.